Apakah bekerja juga suatu ibadah? Jika iya, mengapa? Mengapa Syekh rahimahullah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Makna ibadah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Syekh, maksudnya saya. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah. Mengapa wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wa syarrul umuri muhdatsatuha, lebih dalam dari pertanyaan ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin. Yang memang kita punya hajat, sesuatu yang tidak ada hajat pun masuk di dalamnya. Logikanya itu berhubungan dengan harapan. Harapan berhubungan dengan ibadah. Itu berhubungan dengan cinta. Cinta berhubungan dengan ibadah. Tidak ada lepas dari ibadah. Kaum muslimin dan muslimat, kapan salah menempatkannya, salah dalam ibadah. Karena itu bisa jadi ada orang yang pekerjaannya pembahasan kita menjadi tuhannya. Ada orang yang pimpinannya menjadi tuhannya. Bahkan ada orang yang bawahannya menjadi tuhannya. Akhir pembahasan kita, syubhat memuji dan membesarkannya dari orang-orang uraiannya, insyaallah pula para malaikat yang menganggap memuji dan membesarkannya jatuh sudah semuanya bagi diri mereka. Ustaz mengatakan secara makna, semakin seseorang melihat cacat Allah pada dirinya, semakin baik tanda kesempurnaan tauhid hamba-Nya. Semakin sering seorang melihat dan komen dengan cacat pada diri orang lain, pertanda cacat pada tauhidnya. Apakah berarti kita tidak boleh mengkritik kesalahan orang lain? Ke dalam jenjang pertemuan al-yakin, plus minus ya. Ini semakin yakin dalam pandangan mereka pada tauhidnya ketika apa? Dia tidak mempunyai ma'rifat menurut kemampuan mereka dirinya. Adalah ma'rifat tauhid mengharuskan untuk melihat cacat. Kauniyah. Itu harus. Jalurnya harus ke situ. Kalau tidak ke situ, salah dalam bertauhid. Kauniyah. Mana dalilnya? Fa'alam tuan memahami melakukan penghambaan la ilaha illallah. Ia perintah kedua yang berhubungan dalam dia di dambik Allah walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallab wa ala alihi wa ashabihi. Gimana membantahnya? Allah berfirman dengan dua perintah ta'ala, dua perintah ini jangan hendak pisahkan setelah Allah menggabungkannya. Hakikat ucapan mereka ini, dan Allah mengurutkan yang pertama kemudian yang kedua, dan jangan pernah membolak-baliknya pula. Jelas bid'ah. Allah berfirman, wa in lam ilmu ya Muhammad tawaif annahu lam ya'lamu annahu sungguh la fa innahu yang sangat luar biasa, tak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Seseorang perintah bertauhid dan larangan Allah, perintah beribadah subhanahu wa ta'ala untuk terus memantapkannya, lima bittirar terus langsung dengan perintah wastaghfir annal amra wa nahya li dhanbik terhadap dosanya siapa? Dosanya siapa di sini? Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apalagi asma'an fihim dan dosanya orang para beriman. Dosa siapa yang dilakukan? Kelompok dosa siapa yang dilakukan? Dosa malam yang kemudian orang itu beriman penyerupaan masuk ke dalam dosa orang dahulukan diri syirik wa buyinalah. Fa in asrama ala i'tiqadi sukun sebab mereka fa inna menyimpan diri melihat cacat-cacat orang lain sementara dia belum cacat ayah taju bil qadar wa in orang tidak kasih rahmat bainal amrayn. Tetapi ketika seseorang mampu sebab kondisi melihat cacat diri kelompok ini dengan kekuatan tidak berbuat tidak melihat cacat dirinya, kekurangannya, orang-orang yang sampai ke dalam jenjang hakikat keluar dari agama, sungguh ucapan mereka adalah kekafiran dengan tauhid. Orang-orang diajak orang kepada bidah keluar dari agama ketika diberi kemampuan lebih, walaupun masuk kalaupun ada hal-hal di dalam halihan cacat orang lain dengan guna memperbaikinya, maka dia akan punya yang sudah sampai kepada syuhud belum mengetahuinya bahwa hal itu adalah kekafiran. Persis agama orang muslim dalam karena kesesatan ini telah diilmui, dipahami kemampuan dia bilik bisyirat langsung dengan mengkritik orang mudarurat sebab apa kondisi dia belum siapkan dia muslim pasti paham ini ada yang menggabungkan dua kesesatan ini ilmu darurat siapa yang akan menjelaskan agama ini secara darurat secara pasatis tentang orang-orang musyrik luar biasa dalam hal diketahui dari agama Islam ini. Ingat jamaah bahwa ini dalil ini Allah subhanahu wa ta'ala dan ida fa'alu fahisha kemudian mereka melakukan rahangan ini akan bersama dengan hamba kepada selama akhirnya ini termasuk ibadah hebat mereka orang-orang ibadah orang mengatakan wajadana alaihi perintah dan larangan ini selamanya tidak akan pernah jatuh darinya tidak karena syubhat terhadap takdir tidak pula karena yang lainnya orang artinya akan meritik kemudian lewat bah lewat batas Allah hukumnya yang sehingga atau minimal apa siapa yang belum mengenal bahwa hal itu adalah kekafiran wajib dan berhuja urifah yang tidak di atas petunjuk beralamkan dan semua wujudnya yang meritik semata dijelaskan kepada dia disinggung fa'in asarah pribadi kul sampaikan ya Muhammad dan banyaknya perkara yang jelas dalam perkara yang jelas sungguh Allah tidak pernah memerintah berbagai selamat kegiatan dari kesesatan betul-betul dengan nasihat tetapi asarrah nasihat apakah kalian berkata atas menolak nama Allah berketerusan kalian sementara syarat di atas keyakinan nasih jatuhnya nasih perintah dan larangan sebab sudah sampai ke dalam jenjang yakin maka sekarang agama jika Allah ingin menjawab ketujian orang ini tuduhan ini Allah memerintahnya nasihat menyatakan juga untuk orang yang luar dari agama kenapa sebab hakikat orang murid, agama adalah hakikat yang tekanannya tidak ada satupun sebab agama keluar dari kata nasihat bilang sungguh Allah tidak pernah memerintah apa itu kesempurnaan ikhlas ya tekanannya ketulusan cermat kejujuran yang menjadi dalil bagi orang yang menyadari itu makna dari makna-makna nasihat sembah Rabb ada orang memberi sampai ada orang memberi nasihat atas nama Allah apa yang mengkritik kepadanya awalnya ikhlas ingin menasihati sembah Rabb kamu sekali, penjelasannya baik kurang jelas masih kabur dan dia sudah menganggap saya sudah nasihat dalam jenjang dengan penuh nasihat yang ma'rifat tinggal memberi hukum dan menghajar lebih mengerikan berarti sebelumnya jenjangnya lain lagi mau memahami kalau sudah hajar berarti apa sebelumnya belum yakin masuk ke dalam hukum ahli bid'ah sudah atau yang semisal itu ya tidak nilai lagi hukumnya untuk masuk ke dalam jenjang ini aturannya lebih dalam lagi belum punya ma'rifat nama terus kenapa tiba-tiba di dalam kekosongan dari ma'rifat dan masna dan bisa melahirkan yang lebih luas lagi haramkan kecuali hanya ini apa yang pertama rahimakumullah ini satu al-fawahish jelas ya jadi hal yang kedua berbagai kekejian yang orang beribadah sembunyi ini melingkup segalanya yakin zina dalam berbagai ada di saat itu liwat dan yang semacam gini itu apa arti qada tidak akan mungkin ibadah itu teranggap ibadah kecuali harus orang yakin bahwa itu adalah perintah Allah wal itsma wal baghy ghairil haqq secara itu adalah jalan dan melampaui batas itu adalah maksud saya dicipta tetapi mengerikan lagi dosanya ketika di ghairil haqq sinilah bodohnya orang ini terjadi selama dia beribadah melakukan yang lebih mengerikan lagi dalam perjanjian belum pernah dia yakin dengan ibadahnya untuk yang telah ditentukan kebodohan yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan kebodohan dan ketidakadaan tadi kira salat ini itu qadanya Allah kepada bisa terjadi musyrik itu qadanya Allah musyrik terhebat sudah dan ketika sampai kepada yakin sudah gugur ibadah penggunaan ini lebih mengerikan dari syirik ibadah tidak diterima semakin hilang yakinnya wa antakun sebab di kondisi ibadah saja dia belum yakin jelaskan kepada kamu iya sekali dengan dia belum yakin nama Allah apa yang kamu di saat dia beribadah apakah dia belum yakin kan makanya masih terus beribadah dari Allah. Begitu yakin sehingga ancaman Allah di sini gugur ibadah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya di saat yakin gugur ibadah perbuatan mereka berarti perbuatan di saat zina itu justru dosa yang sangat melakukannya bukan melakukan irada syariah adalah ketika mereka mengatakan Allah yang memerintah dalilan irada syariah itu kehendak sepakat kaum muslimin memahami bahwa ayat ini apalagi ahli tafsir memahami bahwa yang ada syar'i adalah hidayah dengan hukum-hukum hanya yang Allah mereka hidayah tetap masih hanya yang Allah inginkan secara syar'i dengan hukum-hukum agama sampai datang yakin itulah yang hanya yang Allah bacakan ayat-ayat dalam surah Al-Muddathir irada syar'iyah apa tadi masalah perkara-perkara agama fi agama menentukan hukum halal. Qalu hanya bertanya apakah dia rasul ia berhubungan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa melakukannya sangat berhubungan wa kunna nakhudu ma'al segala perkara agama tidak akan mungkin kita bisa lakukan kecuali hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hatta kenapa dia berada di atas syirik karena itulah tujuan ini Al-Qur'an yang karena dosa berhidayah bagaimana Allah memperkenalkan permintaan hidayah ini pada surah yang paling betul di dalamnya syirik karena ada orang-orang kafir berkata atas yang nama dalam posisi syirik ada dalam dosa yang lain ada karena ada yang berkata ditanya mereka dengan pertanyaan supaya apa perbanyak semakin jerah titik pembahasan kita kalau orang sudah disiksa kemudian dicela lagi oh semakin dalam kejadian yang mereka lakukan dalam melaksanakan syariat masalah kekumpulan manusia berjanji sebagai apa menyandarkannya sebagai perintah kamu tempuh kenapa sampai masuk ke dalam neraka sakar disiksa apa pokoknya mereka menjawab dengan jawaban yang melakukan bid'ah dan menyandarkannya kepada Allah sudah ditolak lam nakum minal muslimin dulunya kami tidak ayat lain Allah berfirman tentang mereka saya turun ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna tapi ingat wala abadan wala hukumna min syai apa yang Allah hadirkan kepada kita hujjah dan tak kita iman ya membenarkan kesyirikan dan orang yang memberi makan pengharaman kita tidak tahu dua hanya perlu kami laksanakan law syaa Allahu ma asyrakna sahabat ini berhujjah dengan mewakili kemelakuan kita syirik masalah saja terhadap wala haramna min syai Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka apa dan dulunya kami haramkan sesuatu bersama dengan orang-orang yang halalkan ini bid'ah itu yang bersama agama itulah penghambaan terhadap takdir imani kemudian wujudkan penghambaan bagaimana penghambaannya laksanakan syariat untuk membenarkan hal itu dan kami dan menyandarkan kepada Allah bahwa Allah yang memberi hari kembali pembahasan beriman inilah yang kami lakukan ini hatta sampai datangnya hatta atana sampai datangnya kepada kami ketika al-ahlul haram wal ibadah masih allati lam yashra'ha Allah bimithli qawlihi yakin di sini dengan ayat telah disebut kemati tentang orang-orang musyrikin sampai datangnya kematian kami terus belum sholat kami belum memberi makan kami terus tenggelam dalam kelalaian kami mendustakan hari akhir pantas kami dosok dan berupa ibadah yang apalagi di saat apa coba pahami yakin di sini dengan keyakinan akan terbalik dunia bidah mereka itu mau dihantam dulu pikiran sekali kan ayat-ayat kami gesek mereka bahwa sering ini tuntas kami dulu baru masuk dalam jalan pelayanan dengan pikiran yang benar ini pelanggaran mereka baru bisa meyakinkan pikiran selanjutnya waqalu mereka berkata hadhihi an'am bahayatun perkara takjimi kalau kamu lakukan sesuatu illa man kalau mereka mengartikan yakin dengan keyakinan wa an'am qadari hurrimat dhuhuruha pantas wa an'am la yadhkuruna asma Allahi 'alaihi nabi masibiran 'alaihi sebab justru dalam ayat ini mengatakan yang yakin ini ternak-ternak masuklah ini hasil-hasil usul ini kosong haram di Basrah yakin di sini sekali dari anak yakin wa'abud rabbat pada anak dia kalian hasil kebun ini haram kemati kematian tidak coba ada yang boleh makan mengambil ilmu dari kecuali manasya agama kaum muslimin yang berada di zaman terbaik coba lihat ini tapi ternyata ini tidak bisa sesijmak dan menyesalkan makanan mengatakan bahwa urusan ini bahwa Allah tidak takdirkan bid'ah selama akal masih ada nanti telah terjadi kemudian mereka membuat bid'ah lain terus menerus perintah yang lamanya. Boleh makan terkena pada hamba sampai terus, wa an'am bagaimana kemudian mereka membuat jenis bid'ah lain ketika mengenai ternak-ternak dan akalnya tidak lalu bagaimana dengan boleh Muhammad Nasiruddin gugur di saat nama itu Muhammad haram ditunggangi kalau dilengkapkan dengan wajib sholat Nasiruddin itu kurang tepat di saat sadar baru tapi syekh pelanggaran lainnya Muhammad Nasiruddin dia ada saat iftiran alaih biar namanya punya ternak-ternak beliau pun memahami penamaan ini kurang tepat tetapi udurnya adalah ada penamaan kalau sudah menyebut nama Allah terpaksa semuanya mengada-ngada atas nama Allah yang kita sudah kita tidak akan kenal bahwa ternyata beliau yang dimaksud kecuali sejalan mengatakan Muhammad Nasiruddin harus sebut Nasiruddin baru dikenalin mereka kepada dalam surah kesesatan yang tiada tandingannya ya bani adam wahai bani adam sahihkan ini layaftinannakum syaitan lanjut jangan sekali-kali syaitan tidak disebut Muhammad Nasiruddin kama raja abawai min jannah mana yang harap mana yang batil sebab semuanya sama dalam sebagaimana dia telah berhasil kafir mengeluarkan syirik dua bapak kalian sama dari syirik tapi karena apa lihat bagaimana pada firman Allah dia kepada kesehatan yang lirik lebih dalam kemudian disyarat lagi lebih dalam apa itu wallahu amarana biha dan jika mereka melakukan kekejian Mereka mengatakan, kami telah menjumpai kami di atas langit dan Allah yang menyamakan Allah dengan semua yang ada. Allah jawab, ada. Lahirlah keyakinan bila ada perkataan, lahirlah syuhud kepada bukan syuhud kauniyah dan sekaligus bukan syuhud syarifu innahu la yuhibbu al-mustahiin. Sebab apa? Dia menganggap dirinya hamba dan sekaligus yang sekarang yang salah dan jangan dari melampaui batas syaitan. Sungguh bertentangan dengan Allah tidak mencintai semua kekafiran orang yang melakukan pelampauan batas. Kemudian Allah berkata, "Qul wa qad kathurat min hadhihi al-maqalat fil mustamfikan ya Muhammad." Kata beliau, sangat perhiasan Allah semakin banyak ibadah yang Allah keluarkan kepada hamba-Nya, hamba-hambanya, pendapat-pendapat yang semisal ini pada kalangan orang-orang belakangan. Rasulullah SAW untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang dengan irada kepada masyarakat, seperti ada zaman masyarakat illa wazaman maladhi ba'dahu syarrum, ketika minggu tidak datang sebuah zaman kecil pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ingat, semakin jauh kita dari zaman kenabian, membuat aturan, semakin banyak bencana, semakin rusak bertentangan, sebab kita semakin jauh dari kamu, dari kabilah kamu. Haram dipakai untuk kalau ada ucapan yang salah, haram untuk tawaf dan sisa datang dari syaitan. Tidak ada jaminan bagi kita, ikhwan. Di saat dia ceramah misalnya, ya belajarlah siapa yang haram untuk bisa memahami bahwa kita pun tidak mesti ada kami. Mau pakai apa? Tidak ber, nanti boleh berpakaian tangan. Kalau pakaian dari yang telah melihat, yang perempuan dapat dari perempuan mereka, menyimpan kemudian dipakaian kembalikanlah tawaf dalam keadaan telanjang sebelum mengeluarkan. Itu lebih baik daripada kamu melihat orang-orang berpakaian dengan pakaian kamu yang kamu lakukan untuk berbuat dosa. Saya diselamatkan dengan dalilnya. Iya, bisa juga menunjukkan saya khawatir orang kalau saya ini kadang orang musyrikinnya mungkin saya bagaimana dan membuat syariat ini sahanya. Iya. Minta dulu pas kepada Allah supaya diselamatkan dari qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Karena itu tinggal dia sandarkan kepada sumber kesalahan yaitu syaitan dan dirinya berlepas dari hal itu. Di atas Syekh mengatakan dengan ucapan-ucapan dua hal perintah dan larangan la yasqutani la bi syuhudihi tidak membuat syariat tidak karena syuhud terhadap takdir. Yang ini mereka mengatasnamakan dirinya bisyuhudinya dengan irada kauniyah. Kumus artinya anak la bisyuhudihi al-qadar dengan irada syar'iyyah. Mereka adalah dia menyaksikan takdir manusia sebagaimana kita bahas itu tidak bisa menjatuhkan manusia pula yang lain. Anak-anak haram ada yang lain aturan khusus tidak sama dengan orang awam. Ada yang lain kalau begitu itu apa? Lihat artinya syuhud terhadap irada kauniyah ke mana? Kauniyah. Iya. Tinggalkan itu kan hakikat kauniyah. Apa itu hakikat kauniyah? Tinggalkan. Ketika dia mampu memahami banyak sekali cukup kaun ini, keberadaan ini, kenyataan ini, betul-betul ciptaan Allah, kekuasaan Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Irada kesesatan. Ini bidah, bidah yang mereka lakukan. Irada kauniyah apa? Keyakinan bahwa semua yang ada itu murni karena Allah yang membuat istilam bisa. Itu karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Oleh sama dengan riyadah dan membedakan mereka tambahnya istilam juga kepada bisa diantaranya dua berhala hakikat isam dan nailah ketika dihubungkan bisa dan nailah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihan Allah. Kalau irada sesuatu yang bisa mereka tambahnya irada sementara yang berhubungan dengan rububiyah mencakup irada mencakup penciptaan pengaturan penyembuhan segalanya. Iya, ya Allah kami datang memenuhi panggilan kemudian masuk. Ya Allah, dalam Islam kutub setelah diterjemahkan ilmu filsafat. Kalau hakikat diniyah dengan irada syariah, mereka apa hakikat diniyah? Iya. Untuk sudah hakikat diniyah suku ini perintah Allah, Islam suku ini ada Uzza. Untuk dengan nama irada syariah apa? Berkembang kesesatannya kesesatannya dalam hal pembaham ini syariat hambaan. Bisa dengan semuanya adalah latihan. Iya, makanya dari cekcok. Sebab hakikat agak bisa dengan metode ini. Bisa dengan cara bertapa, ditambah lagi cara ini, bisa dengan ini, bisa melalui ini, bisa melalui ini, macam-macam. Ada kauniyah. Siapa sudah lagi? Yang jelas, mereka bisa pungkiri. Allah bisa mencapai jenjang kenabian. Bubi sehingga baik. Itu aja bisa kepada Allah. Ini Allah Ibn yang berbeda dengan rububiyah. Ketika ada Allah Ibn Rahim. Langsung. Ini sama istilahnya. Sama dengan posisinya. Sebab apa lagi yang ketiga? Yang keempat. Dalam jenjang. Haddatsani Abdin yang bermakna karena Allah kehendaki mu'abbad telah menceritakan hati langsung dari Tuhan. Kalau di sisi hakikat diniyah titik kesesatannya syar'iyyah terus sebab mereka menganggap ubudiyah itu hanya satu al-mu'allaqah bi Allah cinta ilahiyah tidak mau membedakan antara hamba yang kauniyah dengan hendak syar'. ilahiyahnya, keyakinan bahwa Allah ini satu-satunya yang berhak untuk disembah. Inilah yang merupakan hakikat agama. Dan yang tadi adalah dari keyakinan Allah satu-satunya pencipta masih hidup dalam hakikat, sebab semata Allah yang memiliki. Ini penghambaan apa? Yang berhubungan dengan apa? Hakikat kauniyah. Metode lain disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala dalam usul sittah, usul yang ke kalau di sini hamba bermakna abid yang menyerahkan ibadah keluar dari Allah. Hakikat. Ada lagi, lagi satu. Kalau yang pertama hakikat kauniyah syiarnya apa? Kan istilah la robbah illallah, la khaliqah illallah, la mudabbirah illallah, la malikah illallah, dan semacam itu agama yang berhubungan dengan hakikat agama subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar seorang ahli ijtihad atau mujtahid terhadap takdir dengan takdir semata dengan bisa langsung membaca Al-Qur'an agama. Iya. Perlu memahaminya. Iya. Kayaknya sudah terhafal. Memaparkannya. Yeah. Yang pertama menafsirkannya. Sengaja keluar dari ada pun yang belum sampai ke dalam jenjang ini. Haram, haram. Kedua langsung mengajar di atas agama. Tapi agama buah bahaya. Akan terjatuh, akan terjerumus. Kemudian coba lihat bagaimana dua hal yang berhati-hati ini. Yang kata Syekh Muhammad yang dalam syaratnya itu dalam arti Abu Bakar semakin memperhatikan kayaknya tidak bisa membunuh orang-orang ini tanakut dengan tanakut yang sangat nampak. Sampai di mana akhirnya kemudian beliau lanjutkan dianya masyarakat pun bahasan yang sangat penting baca Quran secelas sekiranya bisa mengukur dalam bentuk sering ini meningkat ini menambahkan baca Al-Quran, ada yang hafal Al-Quran, perkara baru yang mereka buat. Jangan paham yang merupakan bidah yang telah dengan sebab kamu bukan ahlinya di sini. Iya kita. Lihat kehebatan kamu tinggal terima dari sang guru yang sudah ahli di sini. Kalau larang makan sudah. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Syariatnya langsung datang dari guru. Semakin banyak perintah yang dia ketahui. Berarti apa? Kamu pahami ayat. Semakin banyak ini yang dilaksanakan, semakin luar biasa. Ayat Allah langsung semakin Allah penuh cinta, semakin luar biasa, semakin penuh takut, semakin luar biasa, semakin penuh harap, semakin luar biasa, semakin banyak larangan yang diketahui dan semakin mampu ditinggalkan, semakin luar biasa. Akhirnya keluar dari semakin luar biasa. Quran dan sunnah dalam jenjang dengan metode ini. Keluar dari perintah dan larangan dengan dalil, ada lagi sudah syuhud terhadap hakikat kau. Kauniyah berhujjah terhadap Nabi, punya ada juga yang menganggap dirinya sudah sampai ke dalam hakikat. Hakikat perkara itu. Selain turunan Nabi, ilmunya lah, ilmunya hanya ilmu kulit. Tentang jenjang-jenjang ini, bida'ain adalah rahimahullah taala membahas jenjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam setelah ditakdir dalam tiga jilid punya ada khusus ini jenjang yang di sini syaitan buka lagi banyak pintu kesesatan dengan cara tidak berdiri ilmu khususnya bermacam-macam wa iyyaka nasta'in dan uraian ada dalam bentuk khususnya punya tambahan Quran ada juga maknanya yang keluar dari Quran hanya beliau membahasnya zikir-zikir bid'ah beriringan dengan membantah dan menganggapnya zikir ini iringan dengan membantah tinggi orang besar 10 juz khusus zikirnya dijadikan dalam pembahasan zikir ada yang keliru kalau di Sulawesi yang 10 juz ini ternyata lebih hebat dari luar biasa huwa iya kita lebih hebat dan uraian yang benarnya kita pun mengetahui bahwa ini uraian yang sahih dan begini benar tahu dari mana Nabi sampai bisa berbahasa lontara tapi ini hakikat madarijus salikin judul kitabnya ini jenis ini iya madarijus salikin. Ada juga hakikat kalau jenjangnya dalam global manusia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan bagi empat sudah sampai ke dalam hakikat ada manusia yang hanya berubah ke logat Makassar syuhud terhadap hakikat kau ibadah hujjah terhadap Allah tetapi apa sehingga benar ada yang namanya tidak meminta bid'ah yang dibuat jelek Allah subhanahu wa artinya ada sayyi ada jelek ini mana manusia beribadah kepada Allah ikhlas beribadah kepada Allah masya Allah hakikat-hakikat yang dibuat-buat kalau dijawab mungkin habib yang muncul ketakaburan sebab tidak didasari oleh kekuatan apalah istilahnya dengan mengaku sebagai turunan Nabi punya ilmu khusus tarikat yang kedua, jalan hakikat di sisi mereka sebenarnya dan ini wasuluk merupakan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat yakin hanya Allah yang bisa menolong, bisa menyelamatkan. Walakin sebenarnya wa yaduqu harus terjadi hambaan yang berhubungan dengan banyak nama. Tetapi dia tidak menegaskan ia kena semua yang dibawakan harus melakukan sekolah tadi supaya dapat ilmu itu. Supaya jalan hakikat bagi mereka adalah harus memberi tumbal jalan supaya mendapatkan jaminan ilmu dibatasi oleh perintah semuanya mengarah buat tinggalkan kudang dan seman rezekinya seperti itu yang membatasinya ambil aturan yang menentukannya kepada murni tiba waktu azan di Makassar ada tarekat ada aliran enggak ada ilmu sejenis dengan ini sudah yang ketiga jaminan lebih sesat lagi hidup dan wajib tidak ada ibadah tidak ada isti'an akan dijumpai sudah musyrik takabur lagi nanti dikasih jaminan dari kata dauk rasa jenjang wajib di saat mau meninggal ada paspor jumpai. Bebas tes ada dalam kubur iya itu apa yang beribadah kepada Allah salah dalam isti'anah tergantung dia ini. Kalau mau jaminannya lebih hebat berjenjang-jenjang jenjangnya secara umum adalah jenjang muslim jenjang mukmin betul-betul sebagaimana sifatnya muhsin itu pun seorang muslim kondisi beribadah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah tapi sebatas muslim belum sahulah lain terjun bil seorang mukmin beribadah kepada Allah minta pertolongan kepada Allah wa ahwaihi wa jama'ati ma yarawnahu wa yahdarahu mukmin dia wa amruhum seorang muhsin beribadah kepada Allah di atas prinsip nadhira bid'ah ahli kalam inna tadarratu man lam takun tara fa inna tadarratu wa yaqina ibadah kepada Allah bersesatian dan mukhalafat jika tidak yakin bahwa dia bersesatian di jenjang mukmin khaliyah yajibu atiqaduha duna ma dalla alaihi as-sam'iyyah dengan jenjang ini ada kitab wasiyah darahnya sebelum Nabi harifu dengan keyakinan fihi darahnya Nabi tidak imma hayyuridu anhu sentuh oleh api neraka fala yatadabbaruna wala yaqiluna bal yaqulun nukhawwidu ma'na sehingga syariat Quran dan sunnah perlu sebab yang pokok adalah selamat dari api api neraka ma yaz'umuna min al-aqliyatil mukhalafa lil kitab was sunnah wujidat jahliyah untuk ini modelnya sudah mengajak keluar dari Quran dan sunnah dengan apa? Kata Syekh rahimahullah ta'ala kita belajar tersendiri mereka-mereka ini ada mushaf Fatimah berhujjah terhadap belajar secara mutlak ilmu itu bermanfaat bagi kita belajar jadi semuanya mengarah kepada juga keluar dari Quran dan hujjah terhadap takdir itu sebenarnya bukan mutlak banyak sekali mereka itu sudah bersinggung sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ungkap lagi dalam bahasa yang melalui menimbulkan makna yang sama padahal yaitu masih dalam bermimpi pegangan mereka yang sebenarnya dengan Tuhan semata mengikuti pendapat ada juga yang bermimpi menganggap dirinya bertemu selalu dengan Nabi diingat. Tapi Nabi mengangkatnya sebagai kuat sangkaan maka apa bukan il khalifahnya meninggal hawa nafsu dia sudah sebagai walinya kecenderungan jiwa dan berbagai istilah sebagai kutubnya innamal a'malu istilah-istilah tasawuf ketahuilah kutub sumber kesesatan seluruh sebagai wali tidak ada satupun kesesatan sebagai rujukan wali kecuali dua ini bergelar langsung oleh Nabi kamu adalah tajul aulia memanfaatkan situasi mahkota semua wali dengan sebuah sudah kekuatan karena meyakini dirinya sudah diangkat untuk diri kita dan mendoakan saudara kita yang dirinya punya hubungan dengan saya sebut duluan diketahui semuanya subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah berkumpul An-Najm sering-sering doakan iyattabi'u macam-macam jamaah tambahkan ilmu kami ilmu syaitan kalau ada yang agar supaya keluar dengan sebab doa kita dari perintah dan larangan padahal jenjang tertinggi adalah orang itu mempunyai sebab mereka di atas perintah dan larangan daripada kita itulah tidak mengikuti kecuali hanyalah yang pemiliknya adalah kami sudah mendapatkan dan dengan itulah kita dicipta padahal dia bukan ilmu kita juga untuk menguatkan ilmu ini menurut pendapat lagi pembahasan awal mereka yang kita doakan bagaimana Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj sebagai tinjauan pikiran saya menurut agama sebagai hamba iya. Ini dan berbagai dalil-dalil lainnya. Kira-kira alikhwah rahimakum dalam perkara ini adalah kemudian beliau berkata lebih jauh. Ammal mutaqaddimuna min hadhihi al-ummah falam akum hadhihi al-maqalat ma'rufatan fini. Menurut Syiah, adapun orang-orang terdahulu dari umat ini adalah begini. Ini sangkaan semuanya. Mereka-mereka menjadi panutan terkenal. Dia tabi'una diketahui secara terkenal. Terus yang kedua, alaihi salam, pendapat-pendapat yang di kalangan mereka. Dan apa yang merupakan kecenderungan ucapan-ucapan pendapat-pendapat ini, ya muhadatsu billahi wa rasuli. Kalau yang murni pertama, penentangan kepada Allah dan Rasulnya, dengan wa mu'adatul syubhat, merupakan upaya mu'adah membenci, itulah yang melawan Allah dan Rasulnya. Wasyahwat menghalangi lawan dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mushaqatul lahal, kata Allah, penyelisihan terhadap jalannya. Wa takdzibul li rasulih, datang kepada mereka dari Tuhan mereka, pendustaan terhadap Rasul-Rasulnya. Wa mudaddatul lahu fi hukmi, dan sekaligus penyelisihan terhadap Allah dalam hukum-hukumnya. Dan sekaligus penghancur. Wa kana man yaqulu hadhihi al-maqalat qad yajhalu dhalik wa ya'taqidu anna hadha alladhi huwa alayhi situ pada Rasul. Dalilnya adalah auliya'il muhaqqiqin, auliya'il muhaqqiqin, fa huwa fi dhalika bi manzilati man yaqulu anna as-salata la yatajibu alayhi meratikan bid'ah dan menyandarkan kepada agama atau annal khamr halalul lah hakikatnya adalah dua ini langsung diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-Qur'an, atau annal fahisha halalul lah lannahu sara, mereka tidak mengikuti kecuali hanyalah abdur, sampai-sampai Allah membahasakannya dalam bentuk penafian. Iya tabi'una, mereka tidak mengikuti ini menafian bainal bid'ah kecuali berarti menghususkan hanya ini al-mukhalafah li syar'illah wa bain al-ihtijaj bil qadari, dua jalur penyesatan amrillah. Tidak ada satupun yang sesat, bahasan baru, orang, kelompok, masyarakat, dan tidak ada satupun bentuk kesesatan kecuali ini sumbernya, kata beliau rahimahullahu taala. Dan jalan keselamatan walaupun turun dari Allah SWT, ada orang yang mengucapkan ucapan ini, berpendapat dengan pendapat ini, kemudian mereka menjadikan apa yang mereka pandang, karena apa yang sejalan dengan hawa nafsunya. Dua ini, yang dia yakin, sangkaan, jalan dan hawa nafsu, justru jalannya itu Rasul, mereka jadikan sebagai hakikat. Jadi dia tidak punya keyakinan, keinginan untuk diikuti dari jalan Nabi, tanpa memerlukan lagi dia keluar untuk dari mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Metode ini persis sama dengan inan. Dia itulah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Dari kalangan Jahmiyah dan selainnya. Sama sekali tidak ada keinginan untuk keluar dari jalan pembahasan lain Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya, karena kebodohannya, kelompok sesat yang dia menganggap inilah jalannya. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala al-muhaddithin, ya, yang betul-betul sampai ke dalam jenjang sekarang sakit. Syekh gandengkan dan samakan dengan orang seperti ini, kedudukannya sama dengan orang yang disepakati oleh sholat tusan, tidak wajib ulama-ulama besar, karena akan kafirnya Jahmiyah. Dia sudah merasa cukup ratusan ulama-ulama pencapaian di setiap zaman menyatakan kafirnya Jahmiyah. Kondisi hati hanya ada yang semisalnya. Ini metode kafir, dari metode-metode syaitan, mengeluarkan manusia dari sama kesesat Jahmiyah dan semisalnya. Apa mereka juga membuat dan apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka ada-adakan, berupa apa? Pendapat-pendapat yang penting hebat dalam doa bertentangan sudah salat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita mampu mereka menjadikannya sebagai hakikat-hakikat sama di saat salat yang wajib untuk melaksanakan imani. Jadi tidak wajib sudah sholat sebab sudah mempunyai apa? Tanpa ahwal kondisi kondisi Al-Quran dan Sunnah. Ini metode dari metode syaitan supaya orang keluar dari pahami agama. Metode mereka ini adalah jamaah adalah orang-orang yang Jahmiyah dan semisalnya untuk mencari ahli filsafat dan semacam itu, bukan beribadah untuk mencari itu membuat keridaan aturan-aturan akal. Bedakan ya, kalau begini dan begini harus begini. Kalau ada orang begini beribadah harus begini, yang begini dan begini harus begini. Supaya bahagia. Yang dia inginkan ini harus paten, betul, ini harus begini, pasti dan pasti. Kebahagiaan, ketenangan. Ini yang harus dijadikan pegangan dalam berpikir, dalam mencari kebenaran. Ini ibadah. Kalau sejalan dengan ini, maka itu yang benar. Kalau tidak sejalan, maka itu salah. Walaupun dari Quran dan Sunnah. Jamaah mengejar pegangan mereka adalah la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Hadis palsu. Tetapi tujuan kita mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala. bukan riba. Mereka membuat batasan-batasan akal. Orang berakal itu begini cara berpikirnya, begini metodenya, nantikan begini betul, dan begini perkara itu. Sederhana. Mereka haruskan, tetapi harus dipahami. Indah. Inilah hakikat akal. Alihwah rahimakumullah. Yang segala perkara diukur oleh perkara ini. Menentang perkara ini keluar dari akal, kebodohan itu. Atau sama dengan orang yang mengatakan, walaupun kita bawakan al-khamar, keluar. Tidak ada gunanya itu. Minuman keras halal bagi dia. Itu kenyataan. Sebab dia ada masuk. Dan sangat banyak orang di kalangan orang-orang yang belajar filsafat. Orang-orang khusus sudah. Iya. Tempat tidak membahayakan baginya minuman khamar. Atau beranggapan bahwa al-fahisha, kekejian, banyak orang-orang zina dan semisalnya semuanya halal bagi dia. Sebab apa? Ayat, dia sudah seperti lautan bagi mereka. Akal. Yang dosa-dosa akal yang sudah dibuatkan garis-garisnya oleh orang-orang penyembah berhala. Antum masukkan kotoran sebangkai najis ke lautan. Apakah kesucian laut akan berubah? Serta pestes dan toto lainnya. Tidak akan berubah. Ada yang menganggap dirinya sudah seperti lautan. Bahkan namanya ini menjadi Bahruddin. Kalau sudah dikatakan Plato berkata kasih nama. Ini asal penamaan Bahruddin. Hati-hati. Itu mengalahkan firman Tuhan. Itu nama gulu itu. Ya gulu itu. Itulah hakikat akal. Ini metodenya Jahmiyah dan ahli kalam. Sementara malah sholat. Ketika diperhadapkan dengan Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah, bagaimana keadaannya mereka? Mereka mempunyai beberapa metode. Pertama, mereka selewengkan. Waduh, makna ayat-ayat Al-Quran dari tempat-tempatnya. Ayat ini bukan itu maunya. Ayat ini maunya matahari agama. Jelas-jelas Allah haramkan, tetapi dia mampu menyelewengkannya. Matahari agama kan boleh juga. Ini berlebih. Kalau dia, yang lebih mengerikan lagi, yubridu anhu bil kulliyah, berpaling dari Al-Quran secara agama menyeluruh, sehingga tidak mau mentadaburinya, tidak mau memahaminya. Imam An-Nawawi digelar orang Al-Quran dan Sunnah mereka ingkari, tidak juga. Dan beliau mengancam dan mewanti-wanti yang menggelarnya dengan gelar itu. Marah beliau dengan gelar Allah. Kita jangan pahami. Tapi orang sebab berlebihan dalam akal memberi gelar akal mereka ya, kemudian apa? Orang-orang belakangan gelar-gelar ini menjadi nama asalnya bukan nama gelar saja tapi terkenal dengan itu jadi maknanya nama. Mereka serahkan Zainul Abidin itu bukan nama beliau Ali menyelisihi kandungan Quran dan Sunnah. Iya. Kemudian Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika diteliti lebih dalam tapi diberi nama kaidah-kaidah digelar yang Zainul Abidin. Iya. Sebagai indahannya ibadah yang menyelisih turunan Nabi dan sunnahnya Nabi yang memang hebat dalam ibadah. Ternyata adalah kemudian di belakang orang-orang murni kebodohan salah dalam keyakinan-keyakinan yang rusak. Itu laqab. Gelar. Demikian jamaah, kalau sesama orang bodoh, ia akan mengunggulkan yang paling bodoh. Rahimakumullah. Ini sudah menjadi lautan dia. Sehingga apa? Siapa yang paling hebat? Orang menganggap dirinya sudah menjadi lautan dia. Kalau sesama pelajar, apapun yang dilakukan hanyut itu. Adapun kalian hanyalah demikian. Ya, genangan-genangan air. Mungkin gampang sekali melihat di dalam hasilnya. Mau melihat ini kebodohan? Lihat hasilnya di dalam baskom. Sampai di mana hasil? Atau di ember. Sehingga kalau orang buang air di situ, pengenalan Tuhan melalui najis. Jangan sampai kalian berdosa. Kalau saya, sampai di mana hasilnya? Lautan. Dengan metode yang sangat rumit, akal. Ini cara-cara setan menyesatkan manusia. Sesat perjalanan ingin mengenal Tuhan dengan cara ini. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang musyrikin apa ujung-ujungnya menjadi pendusta utusan Allah. Siapa yang tidak bisa sampai-sampai? Harusnya apa? Pembahasannya. Iya, di antara jurangnya bahwa itulah hakikat agama orang-orang musyrikin. Jurang itu sekarang membahasakannya dengan dua hal. Supaya apa? Sebab masuk dalam apa? Masuk menggunakan akal tidak pada tempat tempatnya. Itu apa? Akhirnya apa? Orang-orang musyrikin yang menyampaikan Nabi, apa kesimpulannya? Dadud. Betul-betul saya. Agama mereka berada dalam satu keadaan ke keadaan yang lainnya, baru yakin ada di antara dengan bid'ah yang menyelisihi syariat dan berhujjah dengan takdir dan tulangnya yang sampai menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi agama orang musyrikin. Itu pun keyakinannya, apa penjelasannya sisi mereka menganggap dirinya di atas agama, tapi agama buatan. Orang musyrikin tidak perlu memahami itu, sudah meyakini ada Tuhan maha hebat, maha luar biasa, saya sembah, melakukan kesyirikan dan melakukan dosa dan berhujjah dengan takdir. Ini dua kondisi. Sebelumnya saya hanya menyinggung satu. Iya, hanya satu kan? Ikhwah rahimakumullah. Apa itu? Membantah filsafat, berhujjah dengan kitab tersendiri. Takdir. Itu hakikat agama kesyirikan sendiri. Iya, yang ternyata sekarang saya buka, buka lagi. Hakikat agama itu bukan pula kelompok yang digandengkan, yaitu yang melakukan penghambaan dengan pindahan dari bid'ah cara yang sesat ini dan berhujjah dengan wa kadzalika ulaihi idza haqqiqa alaihim ma yaz'umun min haqa'iq awliya'illah al-mukhalafah lil kitab was sunnah wujidat min al-ahwa allati yatabi'uha a'da'ullah. Itu disisipkan lagi ilmu tadi la awliya loncat ke pembahasan. Demikian pula mereka kelompok yang lain itu, kita lanjutkan itu apa sahabat yang hanya sampai dalam hakikat kauniyah. Ketika diteliti lebih jauh apa yang mereka sampai, apa yang mereka telah sampai jangkau yang mereka anggap sebagai hakikat-hakikat menjadi wali-wali Allah. Sebab itu kan agama mereka, kalau sudah sampai ke dalam jenjang hakikat wali, ini wali, ini cara pandang wali sudah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ketika diteliti lebih jauh, ternyata yang dijumpai hanyalah kehidupan para wali, ternyata kehidupan penuh nafsu. Iya. Bukan sekedar penuh nafsu, lautan nafsu. Nafsu demi nafsu yang hanya diikuti oleh musuh-musuh Allah. Tidak pernah dilakukan satu pun wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini sangat mengerikan kalau diungkap yang ini. Kengerian-kengeriannya. Yang antum dasa terlalu banyak berpikir, melihat langsung, kadang di Jawa terlalu banyak contoh. Anggap misalnya Gus Mit. Iya, gurunya Gus Dur. Maaf ini. Tapi dua-duanya sudah kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita siap-siap juga. Gus Mit dikenal sebagai pemimpin wali. Iya, pemimpin tarekat se-Jawa Timur. Tetapi kadang di diskotik, istrinya pun penampilannya modelnya tidak ada busana betul sudah. Ketika ditegur, orang-orang yang mengikutinya, oh luar biasa. Ketika ditegur, itu apa itu? Pemimpinmu, walimu. Itu kacamata kita, kacamata orang awam. Untuk melihat dia harus sesama kacamata wali. Harus sesama wali yang bisa melihatnya. Harus sama-sama penjahat. Awam masih di atas fitrah. Mampu melihat itu kesesatan. Hanya dirusak akalnya supaya tidak berkomentar. Al-ikhwah rahimahumullah. Aslu dalali man dallah. Kesesatan. Asal kesesatan dari semua orang yang sesat adalah, ini boleh simpulkan, kesesatannya orang-orang musyrikin, kesesatannya dua kelompok ini. Kita baru bahas dua kelompok ya. Yang salah, kesesatannya Jahmiyah dan semisalnya. Asal kesesatan semua yang sesat adalah bitaqdimi qiyasihi ala nassil munazzal min indillah. Yang kedua, wa taqdimi ittiba'il hawa ala ittiba'i amrillah. Ini jadikan garis bawahi. Ini dengan tinta emas ini. Ini ada tinta emasnya. warna kuning, ya anggap ini tinta emas. Ini asal kesesatan, semua yang sesat, yaitu apa? Takdim, mendahulukan kias, sangkaan dari nas, keterangan jelas yang turun dari yang maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diungkap dalam ayat iyattabi'una illadhon. Sumber kedua, takdim, lebih mendahulukan mengikuti hawa nafsu. Hawa itu apa? Kecenderungan hati, perasaan. Itu hawa dalam makna bahasa. Iya. Yeah. Ini ada air minum, ada wedang jahe, ada madu. Iya, yeah. Kita pilih apa? Sesuai dengan itu hawa namanya. Iya, yeah. Itu kecenderungan hawa namanya. Ada orang beragama mendahulukan itu. Cara beragamanya mendahulukan itu. Dari apa? Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Selesai pembahasan dalam poin ini. Kemudian beliau berkata, فَإِنَّ الدَّوْقَ وَالْوَجَدْ وَنَحْوَ ذَلِكْ هُوَ بِحَسَبِ مَا يُحِبُّهُ الْعَبْدُ فَكُلُّ مُحِبٍّ لَهُ دَوْقٌ وَوَجَدٌ بِحَسَبِ مَحَبَّتِهِ فَأَهْلُ الْإِيمَانِ لَهُمْ مِنَ الدَّوْقِ وَالْوَجَدِ مِثْلُ مَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. Ini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Iya. Tetapi dia merupakan pembahasan pendalaman lanjutan. Saya terjemah dulu. Karena sungguh ad-dawq wal wajd. Dawq itu rasa. Ada makanan? Iya. Yeah. Saya ambil. Terasa enaknya. Berarti apa? Saya telah dzaqah. Saya telah sampai ke dalam jenjang dzauq. Merasakan. Wajib menjumpai. Yeah. Mendapati. Dia dapat sudah. Dia jumpai sudah. Di dalam dirinya hal itu mirip tadi. Iya. Misalnya dia makan, oh dia rasa nikmat, berarti dia sudah wajib. Siapa dia sudah jumpai itu wajib. Jadi mirip ya, dzauq dan wajib. Perhatikan dua istilah ini ada dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Dzauq dan wajib dan yang semisal ini itu disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Apa yang hamba cintai? Apa hubungannya dengan yang di atas ini? Kayaknya Syekh rahimahullahu ta'ala ingin menekankan proses dari proses mendahulukan hawa